Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dhu khulkin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamu wuh alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadruh musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Alam karumun para alim ulama, hadirin wal hadirat, khususnya anak-anakku remaja yang saya cintai, mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang hadirin wal hadirat. Ya, semoga pertemuan pada pagi hari ini untuk meneruskan pengajian yang lalu, muga-muga kemawon ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga manfaat itu bisa kita terima, sehingga umur kita pun ikut menjadi manfaat. Sehingga kalau umur kita manfaat, semakin hari kita semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita menjadi hamba Allah, Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengajian yang lalu ini diterangkan yang mana al-kaunu kulluhu zulma. Yang kemarin sampai di situ. Jadi kata-kata al-kaunu, al-kaun itu artinya yang ada, berarti makhluk. Al-kaun, al-kaun itu sing ono. Segala sesuatu yang ada itu disebut al-kaun. Diri kita, usaha kita, pokok selain Gusti Allah disebut al-kaun. Berarti makhluk. Nah, al-kaun itu dalam pengajian yang lalu itu kulluhu zulma. Itu sesungguhnya kabeh ku gelap, ora ono apa-apane. Mengapa kok gelap? Berarti gelap ndak nampak. Nah, ibarat gambar lek ono di waktu gelap berarti gambar ora ono. Walaupun itu ada, akhirnya ndak ada karena ndak nampak. Ibarat di malam hari yang gelap gulita ada uang 100 rupiah hilang, ndak nampak karena gelap. Loh kok gelap kok malah nampak? Kok malah nampak itu si A, itu si B, itu si kaya, itu si miskin, itu si alim atau si bodoh atau yang lain-lain. Kok malah nampak? Itu sukses, itu tidak sukses. Oh, anani menampak, wa innama ana rohu zuhurul haqifihi. Anani nampak, itu ya karena adanya Allah. Allah yang menampakkan diri, berarti yang menampakkan diri itu karena sang penciptanya yang menunjukkan. Jadi orang sukses bukan karena orangnya, tapi Allah yang mensukseskan, maksudnya gitu. Karena dikala orang itu sukses, Allah yang menampakkan suksesnya. Karena menungso lahir kan duwe sifat sukses. Menungso lahir itu sifatnya rumangsa ino, nangis. Makanya ndak ono bayi sing gak nangis, mesti bayi lahir nangis. Karena menunjukkan kalau dia itu zulmah, gelap, gak memiliki apa-apa. Tapi aneh, bareng dari gelap merasa nangis, bareng wis gede semua dicukupi, diuji, malah hilang perasaan zulma kalau aku, malah merasa aku ini kan aneh ini. Nah, jadi orang yang suci itu orang yang kembali pada kegelapan. Maksudnya kembali pada kegelapan bukan kegelapan ilmu, hatinya itu merasa tidak ada. Gitu. Saya tidak ada, usaha tidak ada, pangkat tidak ada, tapi gene ono di jeruni hati. Selain akal melihat ono, tapi hati tidak boleh. Makanya kita tidak boleh mengharap apapun yang ada di dunia ini. Itu mengharap itu hanya di akal saja. Lewis tekan nanti kudu dibalik nonan Gusti Allah. Berapa ribu orang stres, berapa ribu orang kecewa, karena dia mengharap makhluk, akhirnya tidak didapatkan, mesti kecewa. Kalau kecewa mesti ngersuloni gak sopo maneh, mesti Gusti Allah yang dipaidu. Kan aneh ini, wong Allah Maha Agung, Allah Maha Mencipta, kok makhluk wani-wani ini mencaci maki Tuhan. Ini karena aneh ini karena ilmu batin harus diterapkan. Nah, kalau begitu langkah kita gimana? Ya cari sebanyak-banyaknya. Sebagai khalifah, wakilnya Tuhan nonton dunia, ya sampan golek. Harus berjalan. Kalau miskin golek dunia sing akeh, tapi lilah krono Allah, bukan krono golek kecukupan. Kalau kamu sakit golek waras, tapi rikala kepengin sembuh ya harus lilah gitu maksudnya. Tapi rikala golek itu hanya sekedar lahir mung nglakoni perintah Allah, tapi hati merasa lek gak diizini Gusti Allah ya ora iso. Kalau Allah tidak menampakkan diri, wa innama ana rohu, kalau wau nggih, zuhurul haqqi fihi ora iso, ngoten lho maksude. Sehingga kalau panjang hidup itu tidak ada istilah sukses, gak ono istilah gagal. Yang ada Allahumma ya wahidu ya ahad, Allah yang maha satu dan yang maha tunggal. Hanya itu aja sudah. Geniati ku iman jenenge. Jadi kalau sukses, sukses gak ono, sing ono Tuhan, Allah yang ada. Sehingga jenengan tidak terpengaruh dengan kesuksesan. Jadi kalau gagal, gagal gak ono, sing ono Tuhan yang menguji, Allah yang maha menguji. Itu ngerti artinya al kaunu kulluhu zulma. Kita ngerti lek kabeh gak ono apa-apa nih, gitu loh. Nah ini kudu dielmoni, mboten mung di apalno tok gitu loh. Nah untuk mencapai pengetrapan al kaunu kulluhu zulma, dalam pengajian kemarin kan diterangno toh, ini kita harus tenggelam dulu. Kita harus kenal dulu kepada Allah yang menciptakan. Lah bagaimana kita yakin kalau Allah yang menampakkan diri? Ingat ya, kata-kata menampakkan diriku bukan koyok seperti di TV-TV itu pemburu hantu, bukan seperti itu. Subhanallah, Allah tidak seperti itu. Mulanya leono uang atau pengamal waktu, aku mimpi ketemu Gusti Allah, perlu untuk diperhatikan orang itu. Karena Allah tidak akan menampakkan diri secara kasat mata, tapi Allah bisa dirasakan di hati. Nanti lho aku membayangkan khusyuk, wakil ketemu Gusti Allah itu malah salah gitu ya. Nah, yang dimaksud ketemu pada Allah itu hati kita sadar kepada Allah, kalau kita itu asalnya gelap, tidak ada apa-apa nih, asal gak wujud, akhirnya diwujud no, karo Gusti Allah, sehingga kalau panjang mengenal Tuhan, oleh ngono kabeh itu Allah, lho mengenal Tuhan kabeh, oleh ngono ku Gusti Allah, itu disebut tajali. Nah untuk menduduki makom itu, raiso lek gak kalau panjang tenggelam dulu. Tenggelam kepada samudra tauhidnya Gusti Allah. Dalam mujadah tadi itu ada dawu antu rikona filut jati bahril wahdah. Ya Allah, tenggelamkanlah kami ke dalam samudra tauhidmu. Lah kalau saya sudah tenggelam kepada samudra tauhidmu, dikala saya melihat atas, yang nampak adalah engkau ya Tuhan. Tutuk ketok Gusti Allah wajah bersinar, bukan itu. Awas nanti kalau begitu pengajian ini mulai akhirnya sampean bayangno Gusti Allah jin sing mlebu sampean kok. Ketok sinar disembah engko. Ingat zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, waktu itu wali-wali yang dibina oleh Syekh Abdul Qadir wakilah 40 ulama besar, bukan wong cilik-cilik. Niku waktu suluk, kok jarang ngriki waktu mujahadah. Dia tuh didatangi sinar yang seperti itu. Sing sinare gak koyok sinare, sinar sing cemplorot ana di jerone ati. Saat itu dia terpengaruh sinar, tunduk. Dianggap ini Allah datang. Maaf. Laisa kamitslihi syai'un. Gusti Allah tidak seperti itu. Hati-hati. Allah datang. Lek Allah itu menampakkan diri bukan berupa apa-apa. Tapi berupa apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hatimu akan menjadi tenang, damai. Hatimu akan menjadi tidak pernah takut. Karena panjenengan punya backing Allah yang Maha Agung. Ini lah kalau panjenengan tersebuti. Misalkan saya anaknya bupati gitu saja. Ini enggak pernah takut itu. Walaupun nang pasar atau nang kota enggak pakai helm, dia enggak takut. Mengapa enggak pernah takut? Karena ayah saya bupati. Kalau nanti ditilang hanya ditelepon saja kapolresnya atau kapolseknya diambil sudah. Ini bekang bupati. Apa mana nek bekape gubernur atau kapolda? Waduh, enggak ada apa-apanya malah tambah bagus. Apalagi nek bekape presiden. Nah, ini ya. Semakin tinggi kedudukan backup, sing backup sampean, sing lindungi, panjang tidak akan pernah merasa takut apa-apa. Betul toh? Nang pasar prit saman pek Pak, engko dijukuk Bapak isik wani ngoten iki. Karena backup kita adalah orang yang tinggi. Hadirin, nah bagaimana kalau backup kita Allah, Tuhan sang pencipta? Maaf hadirin. Asal sungguh hati kula panjang punya backup Allah, duduk mung ilmu-ilmuan, tapi teman-teman rumongso Allah yang membackup kita. Ndak ono istilah gagal dalam kehidupan ini. Gak ono istilah ruwet di dalam kehidupan. Apabila Allah dinomorsatukan, Tuhan dinomorsatukan di dalam hati. Ingat, hati. Gak ono istilah sumpek. Gak ono istilah ruwet. Gak ada istilah gelap. Apabila Allah sebagai Tuhan kita dinomorsatukan, backup kita adalah Tuhan. Mengapa? Karena selain Tuhan itu gelap. Al-kaun kulhu zulmah. Hanya yang nampak, yang wujud, yang ada itu hanya Allah. Lah mengapa kita yang kita cari-cari itu sampai tembus ke sumsum, ke hati kita, hati yang paling dalam, kok selain Allah yang kita nampakkan? Ini kan keliru nih. Kalau kita mati, ya ini mati sih, gak gawa iman ya gini itu nanti. Punya amal, tadi haji, sudah amali. Sinti deno haji nih. Mengapa awang kabeh ku penciptaan Allah, Allah yang maha kum, kok gak menciptakan, kok gak ngedelo Gusti Allah nih, kok ngedelo haji nih, gitu loh. Sing duite akeh ngendelno duite, seakan-akan semua bisa dibeli dengan uang. Ingat, semua itu semu. Suatu saat akan hilang dari peredaran kita. Ingat sering saya katakan, rumus dunia adalah hancur. Selakinya kita hidup di dunia, rumus dunia hanya satu, hancur. Yang kaya akan hancur. Yang baik akan hancur. Yang sesat akan hancur. Manusia siapapun akan hancur. Anasu kulluhu zulmah. Kewabeh menungso. Itu akan hancur. Jadi hancur. Gelap. Rusak. Rusak. Rusak semua. Dari hancur. Barang itu pasti hancur. Lah mengapa kita cari-cari yang luar biasa? Kan aneh. Dilek ngono terus pundi Pak. Di balik kehancuran itu ada kekuatan. Di balik itu ada penampakan Allah. Tajalli Tuhan. Lah lek ngono sampean lek goleki barang sing mesti rusak, sampean buka tabire, di situ temukan Allah di dalamnya. Jadi maksudnya temokno Allah di dalam semua yang kau cari. Di dalam dunia temukan Allah. Di dalam kita mencari kedudukan, di balik itu temukan Tuhan di dalamnya. Maka tegas Sayyidina Ali mengatakan qala Sayyiduna Aliin karramallahu wajha. Apa kata Sayyidina Ali? Mahalakam ru'un arafa qadra nafsi. Sehingga dengan adanya Dawud itu Sayyidina Ali itu langsung tegas mengatakan, mahalakam ru'un, dan tidak akan hancur orang itu. Jadi maksudnya orang yang mengetahui, nyadari kedudukan ini gimana? Dia tidak akan rusak, gak akan hancur. Sopo sing gak rusak? Ya ku wong sing ngerti. Arofa, mengerti, tahu qadra nafsihi, mengetahui keadaan dirinya. Lek aku iki kurang baik, lek aku itu gelap, aku iki gak iso, aku lahir gak nggawa apa-apa, dunia seisinya hancur, aku pun pasti akan kembali hancur. Yang kekal adanya Allah. Oleh ngono yang saya cari bukan yang sekedar hanya sementara, tapi yang saya cari adalah yang kekal. Oleh ngono aku nyambut gawe usaha, dibalik usaha yang saya cari adalah Tuhan. Lahiri mencari dunia sebagai khalifah, tapi batinnya fafiru illallah, yang dicari adalah Tuhan yang menciptakan itu. Jadi niatnya nyambut gawe, aku kerja bismillah, duduk krono cek sugi, bukan karena supaya saya nanti bisa ibadah, tapi aku kerja, justru kerjaku ibadah, munglilah melaksanakan perintahnya Allah. Lu wong sing kaya ini gak bakal hancur. Mulanya Sayyidina Ali tegas itu, mahalakam ru'un, manhalakam ru'un, arfaqadra nafsih. Jadi wong sing nyadari karo kedudukan awake, roh karo dirinya sendiri, lek aku iki lahir ora nggawa apa-apa, lek aku iki ndak punya kekuatan, ini adalah ujian diparing Allah. Akhirnya dikala dia hasil atau gak hasil, dia tidak terpengaruh. Maka dia tidak akan pernah hancur, gak bisa rusak. Stabil dia. Ono donya wis gak rusak. Hatinya ndak rusak. Sampai di dalam kubur, jasad pun dia tidak rusak. Jadi singgarai jasad kulo panjang wutuh ono di kuburan. Sampai 10 tahun, 20 tahun. Ini karena pengaruh hati, Pak. Pengaruh hati. Lek hati panjenengan iku BKP mung Gusti Allah tok, nyandari nang Gusti Allah, sak jasate melok wutuh besok ono di kuburan. Karena sing panjang ngedeluk Gusti Allah yang maha kekal. Lelek kalau panjang ngedeluk ibadah, ngedeluk wiridan, ngedeluk posone, ngedeluk dunyone, ngedeluk ya lain-lain. Ya pasti hancur. Jasadnya melo hancur. Karena sing ngedeluk, sing panjang ngedeluk barang sing hancur. Karena rumus dunia apapun hancur. Sampai punya istri yang paling dicintai, tetap rumus dunia harus hancur nanti. Dan harus berpisah. Tapi hati tidak boleh berpisah, maksudnya gitu. Hati harus senantiasa dibawa sampai akhirat. Maka istri kita, anak kita, kita bawa ke sana apa? Cukup di dunianya seneng-seneng, baru mati hancur kabeh. Akhirnya digiring nang rokok kabeh, terserah kita. Mari kita ilmu ini. Jadi Sayyidina Ali tegas, lek ana wong ngeru kedudukane, sadar dengan dirinya, ngerti lek awake gak ono apa-apane. Ngerti lah saya ini makhluk, berarti ada yang mencipta. Terus akhirnya yang dicari adalah sang pencipta. Nah, dia tidak akan rusak. Dia tidak akan rugi. Berarti dia mempunyai backup yang maha agung. Berarti dia sudah menerapkan sholatnya Allahu Akbar. Nah, tiap saat kita sholatkan Allahu Akbar, toh hadirin. Lalu kita sholat Allahu Akbar, Allah yang maha agung, mestinya digowok no, di kehidupan sehari-hari. Dikala kita sekolah, ya Allahu Akbar. Dikala kita mengalami ujian, ya Allahu Akbar. Sehingga Allah di hadapan kita. Jadi Allah yang menguji dan kita kembalikan pada Allah sebagai Tuhan kita. Nah ilmu ini di akhir zaman aneh ini. Ini malah dianggap ilmu tinggi, durung wayahi lah kan aneh ini hadir-hadir. Padahal kita butuh Tuhan setiap detik kok malah kita diajak ke sana kok alasannya durung wayahi. Nah ini gimana ini? Terutama di akhir zaman ini. Mungkulun jenah ini butuh Gusti Allah tidak pernah lepas satu detik pun. Tapi kita akan salah dong. Rikala ngalami kesulitan, rikala ngalami ujian sekolah, ngalami ujian pendidikan, ngalami ujian rumah tangga, koyo-koyo butuh Gusti Allah kan ngoten nggih. Koyo-koyo ndak lepas dari Allah. Mujahadah dipentingkatkan, salat bengi ditingkatkan, maca Qur'ane ditingkatkan. Kan gitu toh. Tapi lek wis sukses Tuhan di maaf itu, disiwak istilahnya, disingkirkan. Kok iso ngomong aku gak butuh Tuhan? Aku butuh ini ya ini hadirin ini kalau begitu apa bedanya karo wong munafik hadirin cuma kita munafik sing terbuntel karo agama kula panjani munafik dibuntel dengan ilmu dibuntel dengan ibadah ora ketok munafike singitan di ibadahe munafike singitan di kitabe jadi munafike singitan ono di anu ne di hajinya bila perlu. Sing dipanggil ustaz munafike singitan dek pengaruh ustaze sehingga kabeh muji tapi rurune lek mati ya ini hadirin yang bahaya. Ayo kita bumbung dorong ayo ngaku munafik dewe-dewe kenyataan diri kita seperti itu. Kenyataannya lek susah butuh Allah tapi bareng sukses gak butuh Gusti Allah ini kok cara kasare gitu. Cuma gak wani ngomong tapi kenyataan hati seperti itu. Ya ini mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena al-kaunu kullu zulma ini ngaji ini berat banget ini sangat penting. Bukan hanya perlu diji seperti di panjenengan ngaji-ngaji wae ngono mari. Ini harus diterapno. Ya tapi resiko di akhir zaman ini dianggap aneh ini. Dianggap durung wayahe. Apa mungkin kita akan lepas dari Allah? Kita enggak bisa lepas dari Tuhan satu detik pun. Allah gak ngreken sak detik diambil napas kita ya hancur sudah. Wis gak ono apa-apane maneh kula jenengan. Saking Allah Maha Sabar kula panjenengan sik diberi terus walaupun ingkar dikasih terus. Ya kembali pintune mung siji tadi masuk. Harus tenggelam dulu. Ibarat wong masuk ke dalam samudra, mlebu nang samudra laut, di tengah-tengah laut ndelok dhuwur banyu, Mesti gitu. Delok kanan juga air yang nampak. Lihat kiri ya air. Lihat belakang ya air. Lihat muka ya banyu itu tadi. Lihat bawah ya banyu. Karena dia tenggelam. Kalau dia tenggelam di air, mesti delok dhuwur, nisor, sehingga tau banyu. Delok ngarep, mburi, iringan, kiri kanan, dia tau banyu. Begitu pula kalau antuhrikona filu jati bakhril wadda. Kalau kita ini sudah tenggelam kepada samudra tauhidnya Allah, delok atas sengketok ya ya kekuasaan Gusti Allah, gitu maksudnya. Jadi sengketok Gusti Allah ku mboten Gusti Allah ketok. Maaf pengajian ini sing mirengno, jangan sampai nanti ndak paham kok malah ono pengajian iki iso ketok Gusti Allah, ini awas. Jangan seperti itu, kami ndak bisa begitu. Ini ilmu. Maksudnya ketok Gusti Allah itu atine sadar kepada Allah. Lek wis tenggelam ono samudra tauhid Gusti Allah, dikala lihat atas sing ketok, Gusti Allah sing gaya aku pangkat. Maksudnya begitu. Kan atas kan bangsa sing paling dhuwur ya. Asali miskin sekarang kaya. Oh iki Gusti Allah sing nyugino. Lah mestinya gitu. Sing asali usahai bangkrut saiki maju. Wis gak usah terpengaruh sapa-sapa. Ini Allah yang membuat begitu. Ini skenario Tuhan agar hati kita stabil, dak tidak rusak. Lek hati rusak itu, lek ketok pangkat akhirnya sombong, itu hati yang rusak. Ketok sukses hatinya, wah merasa sukses, itu hati yang rusak. Maka Sayyidina Ali tadi dengan tegas lah mengatakan, lek ruh kedudukannya kita tidak ada apa-apanya, mesti gak rusak. Begitu pula orang yang tenggelam, dikala dia melihat bawah, ibarat lo panjenengan usaha kok jatuh, ibarat biyen sehat saiki kok loro, ibarat dulu begini kok sekarang kok kok anu rendah. Ya melihat ke bawah, ya seketok ya kok cerwong tenggelam ya ketok banyu. Tapi karena ini tenggelam ke samudra tauhid Gusti Allah, sing ketok ya tadi itu Allah lagi. Ketok dikala dia jatuh, ya Allah, ini Allah yang menguji. Tak rewing ngersu lo ya diuji karena Allah yang kuasa, bukan aku yang kuasa. Dikala mengalami ujian ya yang berat, lihat bawah, ya sing ketok ya Gusti Allah mana. Ini semua yang menciptakan Tuhan. Allah, Allah. Melihat ke kanan, ya Allah. Melihat kebaikan, ini Allah. Melihat panjang nanti lungo kaji, ini Allah. Bukan saya yang haji, Gusti Allah sing berangkat nom. Aku mung tamu, sing bandani mung Gusti Allah. Dia ndak sombong dengan hajinya, walaupun yang kedua kali. Ya maaf, saya mengingatkan diri saya dan istri saya. Akhirnya emang kita bilbaan Gusti Allah. Duduk duitku, pokok Allah. Akhirnya dia ndak merasa. Bila melihat ke kiri, dia jatuh. Wong jeneng menungso ngene salah maksiat. Yang lihat jatuh, ya Allah, Allah ini. Allah gak kekei pertolongan aku. Sehingga saya bisa jatuh. Andaikan aku ditolong Gusti Allah, mesti aku selamat. Perasaannya itu kembali pada Allah. Selain merasa Allah tidak nolong, tapi hatinya, iki yo mung salahku. Ingat ini, ono tambahi lek-lek. Ini kesalahan saya. Karena aku gak hati-hati, aku jadi maksiat. Aku bodoh, akhirnya nangis. Tapi hati tidak lepas dari Allah. Karena tidak ditolong oleh Allah, aku bisa begitu. Jadi pandangan ini Allah. Lihat muka ya gitu, punya cita-cita yang tinggi jenengan. Iki sing gawe cita-cita koyok ini mung Gusti Allah. Masa depanku harus sukses. Masa depanku harus itu. Pasrahkan kembali kepada Allah. Karena tenggelam, delok ngarep yo ketok banyu tadi. Karena ini samudra tauhid, tauhidnya Allah. Delok ngarep yang dipandang ada Allah yang menuntun kami. Delok belakang yang ngono. Delok masa lalunya yang rusak. Masa lalunya yang penuh maksiat. Selain menangis, selain tobat. Tapi hatinya, saat itu aku belum diberi pertolongan oleh Allah. Sekarang Allah memberi pertolongan. Akhirnya dia semakin syukur. Syukur, syukur. Radhiyallahu anhu Sayyidina Ali Karamaja mengatakan, wong koyok ini gak bakal rusak. Walaupun dulu begitu, kalau sampai mati, dibawa mati ilmu ini, jasate wutuh. Karena dihargai karo Gusti Allah. Cacing-cacing maupun bakteri tidak akan makan dagingnya orang itu. Ayo, kita sudah begitu apa belum? Mulane konco-konco hadirin wal hadirat, kita ngalami sumpek ya karena tidak ada Tuhan di hati kita. Karena Allah ini adalah pituduhnya banyak. Rahman Rahim besar sekali. Nah, kalau panjenengan kan sering mengalami ada gangguan titik bingung. Jangan bingung terus. Selaginya yang kau pandang Allah, kita tenggelam, kita tidak pernah bingung. Lahir ikhtiar nglakoni perintah Allah. Ibarat usaha rokok melaku wong lakoni perintah. Hati panjang wis roh kabeh wis ono jatahe. Terutama nanti ini ada pilihan bupati. Semua sudah pilihan berlomba-lomba. Jangan terpengaruh. Itu dunia, sebentar lagi hancur semua. Lek wis kaya ngono dos pundi? Sadarilah, semua itu adalah kehendak Allah. Harus melalui skenario seperti itu. Kabeh wis ono garisi, sing wis dadi pun wis ono. Jangan sampai kula terpengaruh urusan sing sepele, urusan dunia yang fana, nganti ngerusak urusan akidah jeroni ati, sehingga persatuan kesatuan tercabik-cabik urusan dunia. Kan ini rugi besar. Wong urusan dunia mung sepele, nganti ngerusak tonggo sak tonggo, konco sak konco Islam podo Islame, saling menghujat, saling mempengaruhi, saling gak enak. Kan aneh urusan sing rusak kok lo panjang malah ngerusak hati. Kan ini rugi besar. Podo karo ana wong rebutan upo tapi buang tumpeng. Dadi ngrebut upo siji rebutan tapi tumpeng sing gedhe dibuang. Ini urusan dunia. Ini lebih-lebih ini seperti ini. Hati-hati. Lelek ngono ya apa? Silakan. Dari pengamal-pengamal wakil dia silakan. Ada tiga calon tuh wapik-apik kabeh kan sing elek. Jenengan mantep sendi, yo siku lakono, tuh coblosen, bismillah, wacano fafiru ilawo, dongakno, sing panjan pilih kita di pemimpin yang baik. Lek gak sampean pilih sampean pokok ndukung tok nganti meleset pimpinan itu suatu saat jadi zalim sampean andil kate dosa lek gak gelem ndukungno. Hadirin kalau nyoblos ndukung bismillahirrahmanirrahim, ya Allah pimpinan kula sing kula pilih panjan paring pitutu, ya sayyidi ya rasul ping telu sampean coblos sampean gak salah. Lek nganti api panjenengan oleh pahala, lek nganti dadi lali karo rakyat sampean gak dosa tetep oleh pahala karena panjan ndukungno. Hati-hati, jangan sampai dengan adanya pilihan bupati, pengamal satu dengan yang lain, Islam satu dengan yang lain, hanya gara-gara urusan sepele, urusan sing pasti rusak, urusan sing pasti akan hancur, dan semua tidak ada apa-apanya, kok nganti rusak hati, tolong dijaga ini. Begitu pula urusan dunia, jangan sampai. Hanya karena urusan dunia, dengan Islam hancur, dengan tetangga hancur, tetap harus disikapi. Karena kita harus tenggelam dulu. Lu tenggelam kepada samudra tauhidnya Allah, itu disebut istighraq. Lah ironinya, bukan ironi ya. Lah kok delalah. Istighraq yang dilupakan oleh umat Islam saat ini, kok di jeruni selawat wakil dia diajar. No. Lu ini loh. Kula panjang diajarkan dengan melalui nida ya sayyidi ya rasulullah itu sebagai guru rohani kula panjang secara langsung kedumateng kanjeng Nabi panjang diantarkan kepada tenggelam. Mulane dulur-dulur sing panjenengan niki sing gak ngerti opo kok ya sayyidi ya rasulullah kok gak Allah Allah mawon langsung. Ya maaf ini kita ngaji ilmiah doa ya. Mengapa begitu? Ya ini karena ndak ngerti. Karena kita berhubungan Allah itu tidak bisa langsung. Jangankan kepada Allah seje dhati. Listrik mlebu nang omah mawon kepingin iso murup hubungane kudu golek kabel kok. Gak iso panjani langsung cukup listrik teko gardu induke. Itu pun harus melalui kabel. Mulane datang suatu saat ada seseorang mengatakan, "Ustaz, mengapa waktu dia kok ya sayyidi ya Rasulullah kok gak langsung Allah saja?" Saya matur, "Sing bener ya Allah. Oh, sing bener langsung tanpa perantara nang Gusti Allah." Betul betul begitu, betul. Jadi semua itu langsung nang Allah. Baik. Jenengan bener. Akhirnya kalau mendel. Setelah saya diam. Bapak kalau sakit mestinya gak usah nang rumah sakit. Langsung aja nang Gusti Allah. Satu saat saman tabrakan sikil saman putung. Gak usah nang dokter digipis. Gak usah dioperasi. Langsung nang Gusti Allah. Gusti saya sakit. Maturongunwai langsung gak usah nang rumah sakit. Ini kadirin. Sekarang ad-dinu wal aqlu. Agama itu akal, logika. Luwong itu saja urusan lahir mawon Allah dekek likulisain sababa opo mana urusan langsung. Tadi sing langsung niku atine madepe ati nang Allah ku langsung gak ada perantara. Tapi rikala medianya media salat, media haji, media selawat iku mung mediae sampean gak oleh ngendelno salate, yo ndak pareng ngendelno mujahadae, gak oleh ngendelno hajine lek urusan ati langsung Allah. Berarti tenggelam kepada samudra tauhidnya Allah, tapi lek urusan lahir ikhtiar karena nglakoni perintahe Gusti Allah. Silakan baca selawat, tapi oleh maca selawat ngelakoni perintahi Gusti Allah. Lek loro, blayu nang rumah sakit, tapi oleh nang rumah sakit golek obat ngelakoni perintahi Allah, tapi lek golek waras atine langsung nang Gusti Allah. Saya sakit ya Allah, saya butuh sembuh. Sembuh karena Engkau yang menyembuhkan. Lahiri bismillah ikhtiar nang rumah sakit ngelakoni perintahi Allah. Lahiri nang rumah sakit lillah atine fafi ru ilawa billah kabeh sing marasna Gusti Allah. Lho iki orang ini tidak rusak hadirin. Akhirnya kula njaluk gak ngendelno sapa-sapa. Lho ini istighrok. Kok delalah nggih jenenge Wahidiyah ini yang diajarkan. Jadi istighrok ini. Maka dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qasas ya, ini didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat 88 wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Surat Al-Qasas. Ya apa maksudnya? Ini yang berhubungan dengan istighraq ayatnya. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Maksudnya ya apa? Ojo nganti kowe nyembah selain Allah. Jangan kamu jaga no wedi mengharap atimu mengu selain Allah. Itu maksudnya luase. Selain Allah jangan itu tinggalkan. Rikala kowe sukses ojo nganti jaga no suksesmu madepo sing gaweku Allah. Ojo mengharap suksesmu. Atimu kudu tidak terpengaruh dengan suksesmu. Rikala jatuh, ojo terpengaruh karo jatuhmu. Menghadaplah kepada Allah. Niki wala tad'u ma'allahi ilahan akhor. Maksudnya, ojo nganti kowe kaya ngono. Mengapa? La ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajha. Mengapa? Sebab ora ono Tuhan. Gak ono sing diharap. Ndak ono sing disembah. Gak ono sing iso menciptakan. Ndak ada yang bisa merubah nafsib. La ilaha illa huwa. Ya tu Gusti Allah dewe. Melainkan Tuhan. Usahamu gak iso merubah nasibmu. Banyak orang terlena dengan usahanya. Tahu-tahu jatuh. Ndak bisa bangkit. Ayo. Usahamu tidak bisa membuat kau sehat. Mari loro waras akhirnya ngusahai. Ngendelno olahragai, tambah olahraga, lupa kalau dia ini jantungnya lemah, akhirnya jantungnya bengkak, akhirnya darahnya tinggi, jadi stroke juga banyak. Ayo, karena tidak boleh mengandalkan itu. Jadi yang diandalkan hanya Tuhan. Mengapa? Karena la ilaha illahuwa, tiada Tuhan selain dia. Dia Allah yang harus disembah. Terus apa? Kullu syai'in halikun, segala sesuatu, usahamu, ibadah sing kuwi ndelno, uripmu, akalmu sing kuwi tuhankan, ilmumu yang kau banggakan sehingga bisa menghasilkan uang, ilmumu yang kau banggakan sehingga kau dijadikan pimpinan, ilmumu agamamu sing kuwi andalkan sehingga tanganmu dicium orang balik-balik, itu semua akan rusak. Kullu syai'in halikun, semua akan rusak. Jasadmu akan rusak, dirimu akan rusak. Illa wajha, melainkan yang tidak rusak adalah Allah. Dialah Allah yang tidak rusak. Maka orang bersama Allah dia tidak akan pernah rusak. Sampai mati pun tidak pernah rusak jasadnya. Apabila Allah ini sudah menjadi darah daging. Menjadi keluar masuknya napas. Bukan ucapan. Bukan Allah, Allah. Tapi rasul. Gitu loh. Bukan Allah, Allah, Allah. Bukan itu. Tapi rasulnya hati. Terus gak ada yang didel namanya. Gak ada yang diharapkan. Allah. Tapi dibalik itu akal tetap ikhtiar. Contoh. Aku ini rugi. Ngedelno Allah tapi lahir ikhtiar karena akali gunane kanggo ana ing alam dunia. Aku tak ikhtiar, aku punya terobosan ini karena Allah, tapi ati mengharap pada Allah, gak mengharapkan usaha. Mengapa? Karena kullu syai'in halikun, semua selain Tuhan adalah rusak. Illa wajha, kecuali Allah, kecuali dialah yang tidak rusak. Lalu es ngono ya apa? Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Akhirnya baginya, bagi Allah lah segala penentuan. Sebab Allah yang menentukan. Lahul hukmu. Hanya Allah yang menentukan. Jadi penentuan ini tetap segalanya ada di dalamnya. Allah ada di Allah. Terus ya apa? Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kamu semua pasti akan kembali. Untuk kembali kepada Allah, kehidupan kita iki lek gak istighraq ora iso. Gak ono elmune istighraq, gak ngetrapno istighraq sing diaturaken kala wau utawa sepintas niku wau ora iso. Ora iso. Karena ilmu ini harus seperti itu. Lah bagaimana kita akan ingat Tuhan kalau hati kita tidak masuk ke dalamnya? Mulanya dengan istilah ini dalam kitab Taqribul Usul fil Aulia, enten alamat halaman 108 niku disebutkan jalsatun khairun min alfi hajjatin. Niki enten kitab Taqribul Usul. Jadi sing mirengno, sing ahli kitab pas mendengarkan bu melalui radio, nah ini harus disikapi nggih, jangan ditelan ilmu ini langsung. Lek enggak paham kok mau wah ono pengajian ngene tok kok cienake, bukan begitu. Jalsatun maksudnya lunggu dalam keadaan istighraq, tenggelam dengan merasa nol, merasa hancur, merasa kalau kita kecil, ibarat langit sebesar itu, ibarat bintang berjuta-juta yang ada di atas cakrawala ini, jenengan merasa kecil setitik debu, akhirnya merasa tidak ada. Ya Allah, saya kecil. Ya Tuhan, saya tidak ada apa-apanya. Ya Allah, saya penuh dengan takabur. Saya penuh dengan kesalahan. Saya penuh dosa. Akhirnya kecil, netes air mata. Istighraq lebur di hadapan Allah. Apa kata Dawu ini? Khairun min alfi hajja. Orang yang seperti ini lebih baik daripada ibadah haji sampai 1000 kali. Ini loh. Ini dalam kitab Taqribul Usul, Usul fil Aulia halaman 108. Kok ngono ya senenono sing ngarang kitab iki lek jenengan protes. Karena ini ilmu rohani hadirin. Jadi tegas orang yang begitu bagaikan 1000 haji. Tapi ya maaf hadirin, bukan berarti kula jenengan iku lek ngono gak ibadah haji, bukan begitu. Ini 1000 haji ini kata-kata ini lebih baik ini ada ibadah batiniah. Ya. Tapi dibandingkan wong sing haji istighraq kono-kono, enggak ada apa-apanya malah ini. Lebih bagus, lebih agung ibadah haji nglaksanakno pengetrapan ini di sana. Makanya tetap enggak boleh. Lah haji ini haji yang rukun Islam, wajib kalau jenengan nek punya harus berangkat. Tapi secara rohani harus seperti itu juga. Loro-lorone di gandeng. Nah, jangan sampai nanti salah paham nggih. Enggak, akhirnya kalau jenengan salah paham, akhirnya wis ngene tok gak usah kaji. Ini namanya panjang ingkar sunnah. Berarti gak nderek sunnah Rasul. Ini dalam bidang rohani ini. Mulanya ibadah rohani itu luar biasa. Mengapa kok luar biasa? Karena dalam dawuh rohani ini, zarrotin min a'malil qalbi. Atau zarrotin min a'malil qulub. Khairun min amsalil jibali min a'malil jawarih. Niki didawuhkan wonten tafsir Sawi. Wonten Al-Hikam nggih wonten enten tafsir Sawi juz 1 halaman 172. Ini didawuhkan ini dzarratun min a'malil qulub khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Lek ono uang iso ngamalno setitik dari amal ibadai ati. Jadi ati kalau mau sing asali rumongso apik, sing asali wis haji, rumongso wis haji, ngendelno hajine, ngendelno kebagusane, ngendelno selain Allah, mingu daripada Allah, delok lia-liane sing dipun hadapi. Terus iku dilepas kabeh. Akhirnya iso tenggelam kepada samudra tauhidnya Allah. Walaupun sedarro, zarrotin min akmalil kulub. Ati sing nampani, duduk lahir. Apa dawuh itu? Khairun min amsalil jibal. Wong sing koyok ngeten iki lebih baik daripada amal sebesar gunung-gunung yang ada ini min akmalil jawareh yang dilakukan dari amal-amal ibadah lahir. Tadi ono wong ibu ada lahir sak gunung-gunung besar yang ada di dunia, tapi panjenengan ngendelno ibadah itu dibandingkan sak zarroh setitik lunggo rumongso ino bertetesan air mata, merasa tidak ada, merasa hancur, merasa lebur kembali asali tidak ada, dua perasaan gak ono, asali bayi suci lahir nangis, akhirnya menangis seperti bayi, lebih baik ibadah sedetik itu dibandingkan amal lahir segunung yang ada ini. Hadirin, ya ini perlu kita perhatikan. Tapi ya itu tadi. Sebaliknya lek ana wong maksiat, ya maksiate batin, rumangsa apik. Sak kampung iki gak ana maneh aku ilmune paling dhuwur. Aku ustate sing ngaji, terus duwe rumangsa apik, nganggep wong liya sak nisore, awas sampai punya penyakit hati seperti itu. Menganggap orang lain tidak manfaat, menganggap orang lain ilmune kecil, ilmuku sing dhuwur, zarrotin min ma'asil qulub. Lek nganti ana wong duwe perasaan maksiat batin koyok ngeten itu syarrun min amsalil jibal min ma'asil jawarih. Apa dawuh ini? Orang yang ini lebih jelek lek ana wong duwe ati koyok ngono sithik ae iki lebih jelek daripada segunung makrifati segunung maksiati lahiriah. Ana wong lakoni ngene kuwi sik iso diampuni karo Gusti Allah. Ana wong nyolong kuwi sik rumangsa dosa, Pak. Ana wong elek sik rumangsa aku elek. Ana wong wani ambek wong tuane sik rumangsa ya aku iku elek. Tapi kalau maksiat batin itu perasaane apik tok niku. Salah niku lho rumangsa bener. Makanya dikatakan darrotun min ma'asil qulub. Nek nganti maksiat batin iku ono njangkit atimu, suudzon terus ambek pemerintahan suudzon, ambek pimpinane suudzon, ambek kancane suudzon. Suudzon niku nyong elek. Ana ngene titik sing dipek iku eleke, mboten dipek apike. Lek nganti mati nih gak dicopot hadirullah hadirat. Wis temu jadah nganti sundul langit ibadah sundul langit tiap tahun haji pisan. Awas. Perasaanmu itu yang sampai kau bawa mati syarun min amsalil jibali min ma'asil jawarih. Kaya ngono iku dibandingkan karo ibadah maksiat-maksiat sampan sing sak gunung-gunung iki lebih jelek daripada perasaan batinmu walaupun kau ahli ibadah, walaupun kula panjang ahli ilmu. Hadirin wal hadirat. Lek kula panjang mendengarkan pengajian ini walaupun ini secara ilmiah. Hukum ono diinjenengan. Pumpung besok durung dihukumi karo Gusti Allah. Pumpung durung malaikat ngoreksi kesalahan ati kula sampean kabeh. Ayo kita tenggelam ke dalam jiwa kita masing-masing. Kita tengok diri kita masing-masing. Kita tiap hari Allahu Akbar. Tiap hari la ilaha illallah. Tapi hati kita adakah Tuhan di dalamnya? Kenyataannya yang ada adalah makhluk-makhluk jahat yang hancur karena itu sebagai duniawiya belaka. Makanya hati kita akan hancur. Kita akan menderita. Hati kita menjadi gelap. Tidak tahu itu teman. Tidak tahu bodoh islami. Gak ngerti ku bodoh pengamal wahidiyai. Gak ngerti bodoh bangsa Indonesia ini. Gak ngerti ku bodoh umatnya Kanjeng Nabi ini. Kita saling benturan. Rumongso bener, rumongso apik, sehingga terjadi tabrakan di mana-mana. Ini karena hati kita yang belum tenggelam kepada samudera tauhidnya Allah. Hati kita panas, ngongso-ngongso, karena hati kita tidak tenggelam. Mari hadirin, kalau semua sudah diberi oleh Allah, diamlah kamu. Maksudnya diam adalah hatimu tenang. Lahir silakan bergerak anti diam, tapi batin diam anti bergerak. Hadirin, mari. Ya maaf, pengajian ini sengaja saya ambil ilmiahnya. Yang penting diri kita tidak akan mampu kalau kita tidak mohon petunjuk. Gak iso mampu lek kula panjenengan isih rumangsa bener, rumangsa apik. Mari kita akhiri pengajian ini sambil menunggu sholat zuhur. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita penuh salah, tapi hati tidak pernah merasa. Lesan kita sering bohong, tapi hati tidak pernah merasa, hadirin. Kita sering, ya maaf, maaf hadirin. Sering berbuat curang, tapi hati kita beku, tidak pernah merasakan. Maaf, hati apa ini hadirin? Batu saja bisa hancur dengan air, hadirin. Tapi hati manusia kok demikian, terutama hati saya. Lek ngene-ngene nganti mati terus pundi hadirin wal hadirat. Lek nganti Israel teko dalam keadaan hatiku tak mengeras, maaf, nyawa ini mbundeli ana ning jero ne ati. wa iza balagotil khulkum wa antum hina idin tandurun. Bareng wis bundeli nang ati dijabut ora kene. Menungso mung kleke-kleke diparingi ngombe ora kolu. Didodono iku lho anakmu wis ora ketok. Iku lho ibumu nak, kowe sakaratul maut ibumu teko wis ora roh. Lek wis situasi seperti itu barulah manusia tahu. Barulah manusia kan sadar, tapi kasep tobat wis ditutup. Kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo hadirin. Alangkah bahagianya kalau kita pernah meneteskan air mata walaupun satu tetes. Yang mana air mata yang menetes di dunia ini tepat hanya kepada Allah. Rumangsa ino. Bahagia banget orang seperti itu. Marilah adik-adikku. Kalau saya, bapak-bapakmu gak iso nangis, sadarilah. Karena hatinya sudah membeku bagaikan batu gua yang hitam. Tapi lek sampean iso nangis, karena hati sampean masih suci dan bersih. Tolong bapakmu, saya di sini dan bapak-bapak, ibumu yang di sini ataupun yang di rumah, tolong mungkin hanya kamu yang bisa menolong. Doakan, doakan kembali hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Mari hadirin. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Faqad dhalamtu abada wa rabbini. Wa laisa liya sayyidi siwaka. Fa indaruta kuntu syakson alika. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Faqad dhalamtu abada wa rabbini. Wa laisa liya sayyidi siwaka. Fa intaruta kuntu saksun alika. Ya syafi'al khulki salatu wassalam. Alaika nurul khulki hati al-anam. Wa aslahu wa ruha wa adrikni. Faqad dolam tu abadu wa rubbini. Wa laisa liya sayyidi siwaka. Fa intaruta kuntu saksun alika. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamu alaika rabbini biiznillah. Wandur ila ya Sayyidi binadro musilati lil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamu alaika rabbini biiznillah. Wandur ila ya sayyidi musilati lil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamu alaika rabbini biiznillah. Wandur ila ya sayyidi binadroh musilati lil khadratil aliyah. Al-Fatihah. Ya, saya kira cukup sekian. Segala sesuatu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, untuk minggu depan ini ada rapat DPC bagi teman-teman Mas Isawan, Mas Sidik dan lain-lain yang dari Gempol, tolong hadir walaupun suratnya belum datang. Adalah rapat DPC untuk dua minggu yang akan datang, ngaji rutin seperti ini. Segala sesuatu saya kekurangan maupun kelebihan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.